الرحمن الرحيم فمن كانت مكاسها جلمان آية أهوالنا صبيتان تبرسي wafakatan li syariatil muhammadiyah ngakuran kana syariat bangsa muhammad alimna ana batina husopiana tusanyana batina eta bersih la takhlit taufihi wa kacampurana nama waman kana tahwaluhu zulmaniyatan sahajal ma'anu ahwalna teta bangsa pepeteng mukhalifatan li syariatil muhammadiyah nunyulayan kana syariat bangsa muhammad atu alimna makanya urang sadayana bahwa anna batina huzulmani unla sopapi batina teatu zulmani poek mongkleng buta rata kebedingan sama sekali. Jadi pasobahu zohir min sofail batin maka ari bersihna zohir maeta kumaha bersihna batin wa taklitu zohir min taklitil batin ari nyampuranana zohir eta tina nyampuran batin matan tikul awani illa bimasakana tenuduhkeun wawadahan kecuali ku perkara anu cicing dina wadahna ari ilmu fikih jangan babagus zohir wudu nurapi salat nurapi tata krama nurapi zohir eta fikih cara asup ka masjid ka tuhu heula cara kaluar ti masjid kenca heula asup ka WC kenca heula di mana kaluar ka tuhu heula di mana nyiduh ka belah kenca di mana-mana kitu eta zahir dimumule di babagus supaya kadeuleuna sieup lamun cara wadah mah eta gelas gelas teh dirapihan ku urang dikumbah eta gelas teh akeuna herang bila perlu dikerokan ku urang jadi herang ta gelas ku ari geus herang gelasna ai eueuh sian mah saherang-herangna gelas ge pastina mah budak leutik gatuh mbungeun lantaran eueuh nu diwadahanana sapira wadah nu butuh ge nu diwadahanana mun kopi-kopi mun teh-teh mun cai putih-putih mun susu-susu ta eta gelas teh bisa digunakeun ku urang ketika aya nu diwadahanana nu diwadahanana eta hideung kaciri hideung mun diwadahanana koneng kaciri koneng nu diwadahanana putih susu kadeuleu nu diwadahanana madu kadeuleu nu diwadahanana cai putih kadeuleu mengkristal kitu keneh ieu awak urang eta hate di mana-mana bersih ta eta teh bakal kanyahoan kanyahoan di mana-mana nu diwadahanana ieu makrifat ka Gusti Allah bakal kanyahoan mengkristal di mana-mana dina hate aya asror bakal kanyahoan rahasia-rahasia hikmah di mana-mana eta gelas diwadahan diwadahan wadah nu gelas teh racun bakal kanyahoan di mana-mana ieu gelas teh dipake wawadah kitu arak bakal kanyahoan kitu keneh hate di mana-mana di jerona aya racunan aya hasudan aya riaan aya gibahan aya hubul mal hubul riasa hubul jah eta teh kanyahoan kesanajan eta kolbu di jero ari awakna zohir di luar tapi kanyahoan bae percis okos gelas make di wadahan eusian kunaon bae kanyahoan hanya orang-orang tertentulah anu nyahuan karena yen eta hate bagus eta hate teh kurang bagus bangona teh kanyahoan padahal maka nyahoan kanyahoan teh lain lalagaan kanyahoan besi teu percaya kanyahoan Aya jelema turun di mobil pejabat aja make kopeah rapi kopeah naju make baju dirapih-rapih kunyana bajuna sorbanna dirapih-rapi nu disumputkeun di jero hatena supaya ulah ka nyahoan padahal ku kiai supi maka nyahoan bae. Aya jelema pedagang, pedagang teh ngagunakeun duit bang nimbangna nyana teh teu beres. Namun meuli kudu dileuwihan lamun ngajual kudu dikurangan mun ngitung dikurangan bae komplain malulu dioplos. Aduh, boga kalakuan kos kitu teh kunyana disumput-sumput make baju gamis atau make baju takwa. Ke samping nang ajiripi taju kopeahna ge luar biasa mancrit eleh muamar kadapi mah. Sorbana digulak-gilak dibagus-bagus sama ruku kiai supi teu kajawan-kajawan ngan kiai teu meunang ngajelas-jelaskeun mun ngajelaskeun nufur jelema antepkeun bae padahal kajawan zohir teteh kos kitu. Atuh lamun Kangjeng Nabi mah langsung sahabat teh disenyum Kangjeng Nabi anu-anu di zaman Sina Abu Bakar Sina Utsman senali kanyawan dia ge zaman Abdul Qadir mah komo nembrak di zaman guru-guru urang ge hatta zaman Ki Wari sarua baengan atuh teu meunang ditembrak-tembrak ngan kanyawan naon nu disumput-sumput ku urang nu disumput-sumput tumantak hasud aya di jero hate ngan ku ahlina mah kanyawan aya hasudan teh aya kibiran kanyawan. Kok bisa kos kitunya? Kitulah ilmu Allah. Lamun ku Gusti geus dibere rahasia, ku Gusti geus dibere asror, jadi kabayang. Etalah engke syarat jadi guru mursyid jelema anu geus caang hatena bisa nempo ka murid nu aya di masyrik, murid nu aya di maghrib. Aya murid tariqoh kemudian manehanana ieu aya hasud ka guruna. Geus hasud ka guruna nu mantak hasud lantaran aya guruna daharna ngeunah bae, pake bagus bae kendaraan mewah. Juai muridna susah jadi berarti di jero hatena timbul aya suuzon jeung hasud lah aing boga guru kos kitu langsung ku Gusti Allah dileungitkeun zaukun nafsi kanikmatan ibadah leungit tuh kanyawan tak ku guru ai budak kunaon ka aing tu suuzon siapa ya tu lah sok ka suuzon ka aing cak guru. Diantepkeun bae terus sebulan dua bulan beki parah. Eta guru mursyid mah kudu nyamperkeun ima melalui ngimpi tegor, wa ima melalui utusan, wa ima nyanana supaya datang, wa ima didatangan ku guru. Dah jadi supaya stabil deui. Cerita-cerita kos kitu mah geus loba. Lantaran guru mursyid mah sok aya-aya bae. Artinya aya-aya bae muridna mah teu meunang ngadahar daging hayam aing nyanana mah daging hayam unggal poe. Muridna mah teu meunang malah titah tararapa, muridna mah titah zuhud aing nyanana. Dahar daging loba jasa. Nyencang caya murid tak kos kada itu hese teu katebak jasa talamun suuzon atuh geus turun teu beurang aya suuzon kos kukula dicaritakeun teh aya jelema geus bisa hiber begitu manehanna deuk balik deui di tengah-tengah nyana aju pikiran yatam khisa ya mustabaya batur sisanya salih husasal. Saya kira itu sih bahasa naon kos kitu. Mas tahu sama dia kafian ahian syarohian aduh. Ih, teu harti. Ragam. keur di awang-awang raga bus sadena ka laut. Waduh, lamun ka darat atuh hancur. Raga keur di tengah-tengah keur hiber, keur hiber. Eta jadi mikir aku si suudon. Eta bahasa lawan sih ada bahasa walima teh kudu ka harti ku urang. Mantak bahasa walima aya aturan kieu pan bahasa walima. Digedig syetaneuh ku aing. Awas ulah sambatkan yaya. Anjing belang, anjing hideung. Pelet eta sebenarna mah eta. Pelet eta sebenarna mah eta. Ji digudakeun ku urang watung geus. Mata kabeh brojak laku geunang melet. Jain teu melet mah sanu daekeun atuh. Kapotongan kos kitu atuh. Aduh, abu sampai pelet, tetap pelet. Ya Allah, ya Rabbi tuh kan. Bahasa-bahasa hizib, bahasa-bahasa hizib hararese dicerna ku urang. Ulah percaya, ulah dirubah, dirubah. Teteh komo model tadi raga, kita hizib nasor teh. Anu gitu bilang saya bahasa nasar jadi murid dasar waraga. Mantak kaju manehna di laut lain naik ke parahu. Aju tobat ke Gusti Allah dongengna seperti gitu. Gusti tah. Suzon suzon suzon. Tak kajawab ku guru. Murid-murid anu dararatang teh kajawahan ku wali, ku wali mah ngan disumputkeun bae. Tuhpuna cek Tuhan Syabdul Qadir anjin nyamarkan kakaula naonu ayah di anjin dimumule ku anjin dibabagus ku anjin padahal makanya wan ku kaula nementak tetap dinasihatan baik sanajan kuku maha gedek dilempengkan baik ku wali mah tetap dilempengkan sekali ke malah osok ke kadedenya antaran encan aya kesempatan jangan nasihatan anak. Tah jadi urusan-urusan ilmu batin teh kos kadaritu mun cara gelas matantikul awani illa bima sakata. Teu nuduhkeun wawadahan kecuali naon ku perkara nu cicing di dinya. Walahwalus safiyah ari pirang-pirang tingkah anu bersih. Taetatea nu bersih tuzhiru ngalahirkeun itu data ijaha ala sahibiha karena natijah-natijah karena kasimpulan-kasimpulan karena buah-buah hasil kanubogan kesimpulan nama kieu urang ibadah eta ibadah teh singa ade kudon teh singa ade kudaekna ibadah ge eta teh geus aya nur ilahi kudaekna urang ka masjid teh teh teu sembarangan lamun lain kasorot ku nur ilahi moal daek ka masjid kakarak urang kitu daek ka masjid eta geus aya sinar geus mulai sinar daek ngaji teh teh geus aya sinar ngaranna lamun eueuh sinaran embung urang ngaji embung ka masjid. Eta awalan sebut warid sinar ilahi pertama. Tata geus daek urang ka masjid, geus daek urang sholat. Lamun urang bisa bersyukur urang teh geus dibere daek. Nang Allah tete lain nang urang, nang Allah. Urang nang tung nang Allah, urang sholat nang Allah. Ulah boga rasa nang urang ketika boga rasa nang urang kahijab. Urang teh ndek ngaleungitkeun eta ku hese jasa. Adat supaya jadi taat, watek supaya jadi taat. Ulah aya adat-adat, jelema mun masih kene make sabab terus bae di syariat. Jelema mun masih kene make watek di syariat bae datang ka paeh ge. Jelema mun make adat di syariat bae, urang teh ndek ngaluncat ulah make adat jeung ulah make syariat. Eta pan kudu aya nu nungtun, nu paham. Nu paham lain berarti syariat nah haju ditinggalkan ku urang syariat mah geus jalan kacai unggal poe geus ulah diitung-itung ulah dianggap-anggap ulah dipikir-pikir kuari mah ibadahna geus make ruhani. Eta pan urang ieu ibadah teh lain awak sebenarnya mah ruh, jalamun ruhna kaluar mah awak urang bangke. Atuh bangke sok kita salat awak urang rohan mah bisa. Berarti roh nu mentak awak mah lamun gering awak. Atuh salat bae make roh, bisa diuk-diuk rohna. Diuk teu bisa ngedeng, teu bisa bari ngedeng atuh bari nagara kiceup jar roh nu salat mah roh. Tah nu mentek urang ibadah teh lamun masih kene ngagunakeun awak doang atuh moal ngeunah-ngeunah. Moal ngeunah-ngeunah hibzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha. Tanya wazaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita din azkiya ra'aita ta wazaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita di mana anjeun ngaraksa nafsan kana roh hibzun li anfasin ngaraksa nafas yakunu khurujuha asup kaluar wa duhuluha jeung asup jeung kaluarna. Engke ge salat ge ngeunaheun bakal. Tah, ieu teh kebersihan batin, bersih-bersih. Nyana teh capek berusaha ngabersihkeun batin, capek. Ngaleungitkeun riya mungkin sataun, ngaleungitkeun ujub, ngaleungitkeun terus. Wah, capek. Terus bae mun cara jelema naik make geus datang morosot deui geus datang morosot deui datang ka tengah morosot ka naik tek eta teh satungtung encan bersih mah moal ka bisa naik. Nyana berusaha terus peting udang salat zikir terus sesuai jeung aturan. Engke kebel-kebel ku Gusti Allah dibere asal geus dibere bener. Wah nyana nage kaget, kiki kaget nyana kaget kok asa di mana ayang nina hina asa di mana nikmat geus hese nyarita geura teh maka nikmatan kos kitu mah tah eta bersih ngaranna teh eta teh ahwalus sofiyah tingkah anu bersih tuzhiru nataijaha ala sahibiha. Engke bakal ngabijilkeun paedah kanu bogana. Artina kumaha tah? Engke bangsa isuk-isuk neuleukeun jelema akur bae tah. Nu leumpang deka mana deka mana deka mana deka mana deka mana akur bae artina akur teh aya gerak Allahan. Nyana deka pabrik, nyana deka kantor, nyana deka taset gerak Allah nu kadeuleuna nang Allah. Geus lewat di syariat. Geus lewat tadi syariat. Geus kabeh dibere panas gerak Allah. Allah teh al-mudabbir al-muharrik wal musakkin. Anu ngarobah-robah anu nyicingkeun. Cicing urang diuk bae ieu. Aya Allah, di mana Allahna? Nisbat di taneuh Allah teh keul musakkin. Nisbat di urang, urang keur rubah-robah al-muharrik. Hiji sifat Allah teh hiji. Hiji afalna, hiji sifatna, hiji zatna. Bakal kaharti zat Allah ngan teu bisa dijelaskeun di mana kaharti afal jeung sifatna. Geus ngaji heula tauhid afal, ngaji heula tauhid sifat, engke bakal kaharti zat. Fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika. Moal bisa kadeuleu ku mata, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Moal bisa kacekel ku leungeun. Kuari ieu kasorot ku panon poe benda-benda panon poe benda lain di mana kasorot ku panon poe kadeuleuan wujud benda-benda kadeuleu di mana panon poe na surup poek. Ya, jadi panon poe teh ya, bisa nyaangan teu bisa kacekel sinar mah pala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika benda lain ngan di mana aya panon poe cang kadeuleu. Iki sarua di mana aya nur ilahi makrifat. Ta eta teh dicekel teu bisa. Fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika. Hese nyaritakeunana ngan karasa kunyana ngeunaheun. Nikmat. Mentak lamun urang sok ngawiridkeun eta teh itu wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Allahumma yaman lahu wajun layab Allahumma yaman luskin sanun ansani wala zamunan zwa yaman ladukdirul mazwa yaman yubirum ilma alihi azikni Allah wadda'an fika wa ahla wa tamari badan eta wiridan kanjing Nabi Khadir engke cenah satu saat lamun urang ngalanggengkeun wiridan eta kanjing Nabi Khadir tetap datang minimal hidir nu aya di lembur urang engke datang engke dibantu kanjing Nabi Khadir datang ka urang teh aja apa mere hikmah mere ilmu ma'rifat lamun urang kadatangan ku bupati berarti dek mere naon kareh dek mere lamun urang kadatangan ku gubernur berarti ya sekupi ya, tapi lamun urang kadatangan ku wali ya mere hikmah urang sasalaman doang neuleu wajah wali ngerenyet hate urang. Sebab daun sebabnya nama geus tersepen dunia. Jadi urang ningali wajah wali teh ya. Nah, langsung beda kana hate urang. Sebabnya nama bening bersih, teh ieu ahwalus sofiyah. Tingkah anu bersih ngalahirkeun kanu bogana nikmat ngeunaheun. Asal geus dibere kos kitu geus moal hayang ka mana. Geus moal hayang ka mamana, geus ngeunaheun jasa jeung Gusti Allah, nikmat jasa lamun lamun Siti Rubaiah nyaritakeun kieu teh. Euy, cak urang lemburna. Nanaonan di jero imah bae tuh, batur tuh deuleuh tuh nu ka Ancol. Tuh batur tuh nu ka Karangbolong, Jakarta, tuh rame ieu mah di imah bae. Seuri bae Siti Rubaiah. Terus lantaran terus bae diomong kitu. Cek Siti Rubaiah teu nyaho. Siamah ngan sakadar raresepan zahir. Kulama di jero kamar teh jeung nu nyieun Ancol. Jeung nu nyieun Karangbolong, jeung nu nyieun Karamean. Atuh indahan kula di jero kamar dibandingkeun jeung maneh apruk-aprukan kitu. Pernapas babarengan jeung Gusti Allah ngeunaheun nikmat. Cek Siti Rubaiatul Adawiyah. Mane mangan teu nyaho bae kana kanikmatan anu hakiki coba eta. Masyaallah. Lamun Siti Zulaikha baheula ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Ngudag-gudag Siti Zulaikha datang ka nyana tea itu ngonci Kangjeng Nabi Yusuf. Konci dicekel Kangjeng Nabi Yusuf datang ka soekan. Naon kitu ngaranana baju tukangna? Aju Kangjeng Nabi Yusuf ngaranana ge manusia. Begitu nil ningali Siti Zulaikha makading geus dibuka. Aduh. Aduh, atuh mun Nabi brojak atuh tinggal ceklak wae. Ya Allah. Tapi malaikat Jibril langsung, "Ya Jibril, cek bos saya. Ya Jibril, tur." Pencet. Dipencet yeuna ku malaikat Jibril kalaluar cai manis. Leles. Manusiawi tetep sahwat ayak jadi tekesampean leh Siti Zulaikha kaceritakeun panjang ke dina tafsir ieu mah ujung-ujung nabi heula begitu Kangjeng Nabi Yusuf geus jadi raja nyana nanyakeun di mana Zulaikha kuari wah di teangan lantaran geus jadi raja aya habarna cenah nyana di handapeun jembatan. Handapeun jembatan. Wah, tukang jeung Nabi Yusuf langsung make kuda kebesaran negara. Make baju kebesaran, make mahkota kebesaran. Kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf puhara. Meujeuhna we atuh nyakasep nya jadi raja. Dah. Assalamualaikum. Seri Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Teu ngajawab Siti Zulaikha. Assalamualaikum jeung Kangjeng Nabi Yusuf. Sae. Yusuf. Yusuf Faisal. Istri hati Gus Endang. Oh, Yusuf jeung Siti Zulaikha. Naon gadi? Mau menyambungkan asmara yang dulu. Kini aku telah jadi raja, segala-galanya ada di tanganku. Engkau dulu aku tahu mencintaiku. dan kini aku akan ambet kembali. Naon ambet? Aduh. Itu je lewat teh guru cut jai batala di sisi jembatan. Cita enggak jawab. Terus dirayu ku Kanjeng Nabi Yusuf. Tetap sekali, dua kali, katilu kali. Yuk orang ke istana anjeun rek dikawin ku kau. Cek Siti Zulaikha baheula kaula. Cinta ka anjeun resep ka anjeun lantaran kula jauh jeung Khalik. Keur jauh jeung Khalik resep teh papada makhluk be urang jeung urang kuari mah kula geus selalu jeung Khalik. Karajaan, kakasepan, harta, ternyata eta teh horenganan hina, leuwih hina tibatan bangke. Cek Kanjeng Nabi Yusuf pan jadi kos kieu teh. Hina horeng raja teh hina, kasep teh geulis teh hina, dunia teh hina. Ternyata nikmatan di handapeun jembatan jeung Gusti Allah. Nikmat kadeuleuh ku batur Rudin, kadeuleuh ku batur hargaan. Padahal maha teh jeung Gusti Allah. Indit Yusuf wari keneh ulah diganggu nungaran Zulaikha keur meujehna nikmat ibadah ka Gusti Allah. Ulah dibejakeun bahwa Zulaikha aya di dieu. Indit. Waduh, ceuk Kanjeng Nabi Yusuf kok jadi kos kieu atuh. Indit Kanjeng Nabi Yusuf. Tuh, Siti Zulaikha jadi geus mengenal Allah mah. Dunia teh naon. Eta paling rame engke dongeng Kanjeng Nabi Yusuf di tafsir. Waduh, engke gerage mun teu keburu urang ondangan-ondangan. Teu keburu. Wagading dimodip ku Gusti Allah nini-nini jadi parawan deui. Wih, eta mah geus bae pokona mun tinggalin dongeng eta rugi bae pokona. Eta Siti Zulaikha teh datang ka kos kitu. Dan dunia teh geus jauh ka Gusti Allah. Pan dunia teh pamere Allah sedengkeun kaula bebarengna jeung Allahna. Kasep teh pan pamere Allah sedengkeun kula geus bareng jeung nu mere kasep. Ih, pangkat teh nang pamere Allah pan kula bebarengan teh jeung nu mere pangkat. Atuh naraon isuk pageto kasep bisa leungit, harta bisa leungit. Jabatan jeung tahta bisa leungit, ari jeung Khalik moal leungit-leungit. Ngudag-ngudag anu banon anu pana rugi mendingan ngudag-ngudag nu bako. Doa umrukum fila syai'a kasia-sia umur anjeun dina neangan la syai'a nu eueuh hartian. Doa umrukum fila syai'a bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir geus hirup geus sabada taun disia-sia umur anjeun fila syai'a neangan anu eueuh hartian. Sok ciptaan saya ya damah mulai ngaji rapihan syariat sanggusna rapi terus belajar tariqoh engke supaya mantep ibadah urang eueusieun geus loba ka Gusti Allah mah eta mah bahasa sagala sieun ka pocong sagala sieun ka kuntil anak sagala sieun taban nu kos kari teh mah atah. Urang lamun geus mantep ibadah ka Gusti Allah. Bahwa urang keur kasinaran terserah urang kasinaranana apa ku jalal Allah apa ku jamal Allah. Jadi urang teh sapoe-sapoeana teh beda-beda wali teh engke terus aya sama Allah asa didengekeun bae asa ngadenge. Aya basor Allah asa neuleuh asa dideuleukeun bae. Itu teh terus ka eueuh aya ieu ka eueuh aya ieu ka eueuh aya selalu kitu bae. Jadi perhari-perharina lain-lain ku Allah, ku maha diberena ku Allah, tapi tetap jadikan nikmatan. Ketika geus nyaho ka Gusti Allah, mantep ibadah. Dek. Cek Mama Bakri wali mah al-arif billah nu nyaho ka Allah hasbama yumkinu bihasabizat wasifat. Nyahokeun heula Allahna. Zat jeung sifatna, sifat jeung apalna bakal kanyawan zatna. Jadi belajar heula eta tauhid. Geus beres tauhid, kakarat al-muwazibul taat, selalu taat. Al-mujtanibu anil maksiat, ngajauhan maksiat. Eta wali nu kos kitu teh cek Mama Bakri. Al-kitu mu'ridu anil inhibaki fil ladzat wasyahawat. Mbungeunnya nama dina kangeunahan-kangeunahan dunia. Al-mudbiru anid dunya, lompat ngajauhan dunia nya nama. Ai urang mah lompat. Gak deketan dunia, pakai HP. Aduh, dicubit jaringan-jaringan. Jauh walima al-mudbir adid dunia, lari tunggang langgang, jauh ninggalkan dunia, artian dunia. Al-mudawimul lizikri, terus selalu zikir. Eta wali. Mantak gesbek kesimpulan nama lah, jang pangkat urang mah bisi aya anu wawalianan tapi teu salat ulah. Bisi aya jelema anu hebat memang segala bisa tebak-tebak ngan teu salat ulah bae geus ulah. Ulah sebab syariat heula ke lamun geus syariat kakarak hakikat. Ieu lamun aya di lembur urang ngembang-ngembangkeun zikir tapi teu salat ulah bae. Ulah dideketan bae geus ulah kajen kukumaha. Kecuali eta tadi dijadikeun murid khusus. Eta mangke si guru nate berlaga diharepeun pibahanan murid anu aneh-aneh kabatur-batur teu lantaran nyana coba zona datang ka mana ujung-ujungna batu tetep deuk dibere. Nah ieulah ilmu ngabersihan batin lain ilmu sambarangan. Jadi di awak urang aya dua kuari mah tuh, hiji aya ruh, kadua aya jasad. Jasad atuh kudu dibere makanan geus jeung sabaraya sedang dahar sih sebenarnya mah sedang ya jadi jasad kebutuhan awak ruh bere di dahar daharna ruh zikrullah maca solawat maca Quran eta makanan-makanan ruh geus jang urang mah awak tetep bere dahar bere nginum ruhna bere deui maca Quran maca solawat. Aya teh jelema anu terus bae mengikuti ngaji teh kieu teh kitu teh kitu tapi ujung-ujungna diberengeunah. Diberengeunaheun ieu kuari-kuari ge aya ieu jana ge heran. Hatina nyana sorangan heran ngeunaheun geus pokona mah ngeunaheun jasa. Kaciri ngeunaheunna salat teu eureun-eureun nyana mah. Salat teh teu Allah. Geus teu bisa dilarang. Ku pamajikan lagi geus teu bisa dilarang ku ngeunah. Allah ngeunah. Urang mah opat rakaat bae duha deuk dalapan ngap. Kana mah ya sa'du ila. Ya sabawa deuk dalapan rakaat tetep dua bae. Lah jaca kiai ge cenah penting dawa. Waduh, mesti ngadalil sagala. Kitulah ya jadi urang ge deuk ngahaolan seorang manusia anu bersih batinna sugan urang. Semperan kasorot kalantisan belah dina mah di aku murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di aku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.